Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu sadisatu min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sanati sadisati min umrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafatu ummihi. Wa dhalika annahu lamma balagha sallallahu alaihi wasallam 6 sinin kharajat bihi ummu ila al-madinatil munawwarah wa ma'aha ummu Aiman Barkah al-Habasyiyah tahdunuhum tuziruhu akhwalahu min bani Najjar. أي أخوال جده لأن أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمر النجارية فأقامت عندها شهرا وكان صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يذكر أمورا كان في مقامه ذلك ونظر إلى الدار فقال ها هنا نزلت بي أمي وأحسنت السباحة في بئر بني عدي بن نجار فكان قوم من يهود المدينة يختلفون إليه ويتعرفون منه علامات النبوة قالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته وأم أيمن هذه كانت أمة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكح زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشهر وكان النبي يقول أمي أيمن أنت أمي بعد أمي ويقول أم أيمن أمي بعد أمي ثم رجعت به أمه إلى مكة وفي رواية أبي نعيم قال صلى الله عليه وسلم فنظر إلي رجل من اليهود يختلف النظر إلي فقال يا غلام ما اسمك قلت أحمد فنظر إلى ظهري فسمعته يقول هذا نبي هذه الأمة ثم راح إلى إخوانه فأخبرهم وأخبروا أمي فخافت علي فخرجنا من المدينة فمرضت أمه في الطريق وتوفيت ودفنت بالأبواء وهو محل بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب وقيل دفن بالحجون وقيل أن دفنت أولا بالأبواء ثم نقلت إلى مكة ودفنت بالحجون وكان عمرها حين توفيت في حدود 20 سنة وروى أبو نعيم عن أم سماعة بنت أبي رهم عن أمها قالت شهدت آمنة بنت وهب في علتي التي ماتت فيها ومحمد غلام يفؤن أي مرتفع له 5 سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهي ثم قالت آمنة بارك فيك الله من غلام يبنى الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك العلام فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوامي إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث في التحقيق والإسلام دين أبيك البر إبراهام فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام ثم قالت آمنة كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكر باك وقد تركت خيرا وولدت طهرا ثم ماتت وكنا نسمع نوح الجن عليها فحفظناها من ذلك نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة زوجة عبد الله والقرينة أم نبي الله ذي السكينة وصاحب المنبر بالمدينة صارت لدى حفرتها رهينة قال الزرقاني نقلا عن الجلال السيوطي بعد ذكر أبياتها السابقة وهذا القول منها صريح في أنها موحدة إذ ذكرت دين إبراهيم وبعث ابنه صلى الله عليه وسلم بالإسلام من عند الله ونهي عن الأصنام وموالاتها وهل التوحيد شيء غير هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Tahun ke-6 daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-6 ini ibu beliau meninggalkan dunia. Ceritanya adalah ibu beliau mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Dibarengi dengan budak daripada Sayyid Abdullah abahnya Nabi yang bernama, yang dijuluki Ummu Aiman, namanya Barkah. Dia adalah seorang perempuan budak dari Habasyah, Ethiopia. Dia yang selalu ngemong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Ibunya mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk ziarah kepada keluarga ibunya. Hah? Keluarga daripada ibu kakeknya Abdul Muthalib. Karena ibunya Abdul Muthalib ini namanya Salma binti Amr An-Najariyah daripada Gabilah Najjar. Sampai kota Madinah, waktu itu Rasulullah bersama ibunya Nabi Muhammad umur 6 tahun ya, dan dibarengi sama Ummu Aiman, tinggal di kota Madinah di kaum di Bani Najjar selama 1 bulan. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah besar, waktu hijrah, Nabi sering menunjukkan kepada para sahabat, di sini aku dulu mampir sama ibuku, kemudian aku berenang ada di sumur Bani Adi bin Najjar. Ini adalah satu dalil bahwa Nabi ini ngajarkan untuk melihat tempat-tempat yang pernah ditempati oleh beliau sebetulnya. Buktinya Nabi memberitahu kepada sahabatnya, di sini aku dulu sama ibuku, dulu aku berenang ada di sini, dulu itu dan ini. Penting itu tempat sejarah. Karena itu keliru kalau ada orang-orang yang menyatakan dihapuskan aja supaya enggak syirik. Apanya takut syirik? Cinta sama Nabi kok syirik? Ingin mengetahui sejarah Nabi kok syirik? Urusannya sama apa begitu? Baik. Nanti akan kita bahas. Beberapa orang daripada Yahudi Madinah rupanya melihat anak kecil ini diperhatikan terus. Sampai akhirnya dibuka punggungnya Rasulullah, dilihat benar ada alamatun nubuah, tanda kenabian. Kata Ummu Aiman, budak tadi itu, Barkah Al-Habasyah, dia menyatakan, aku mendengar seorang di antara mereka berkata, huwa nabiyyu hadhil ummah. Ini bakal menjadi nabinya umat ini. Dan ini kota Madinah akan menjadi tempat hijrahnya. Mereka sudah tahu ya. Ummu Aiman ini miara Rasulullah sampai akhirnya Nabi gede, saudara. Sampai diangkat menjadi Rasul. Dan akhirnya dimerdekakan Ummu Aiman sama Rasulullah. Dikawinkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Akhirnya panjang umur Ummu Aiman dan Rasulullah meninggal terlebih dahulu. Dan setelah 5 bulan menyusul Ummu Aiman meninggal dunia. Nabi ingin menunjukkan, dan ini akhlaknya Rasulullah kembali dibuktikan. Nabi ingin menunjukkan bagaimana derajatnya seorang budak tapi cinta dengan Rasulullah, dekat dengan Nabi. Bagaimana Nabi menyatakan, anti ummi ba'da ummi, wahai Ummu Aiman, engkau adalah ibuku setelah ibuku meninggal. Setelah ibuku meninggal, kamu ibuku, karena dia yang selalu mengasuh Rasulullah, merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku meninggal dunia. Allahu Akbar. Itulah akhlak, saudara. Tidak menyia-nyiakan kebaikan dari siapapun, walaupun daripada seorang budak. Dia menganggap, Nabi menganggap, memposisikan sebagai ibunya. Allahu Akbar. Betapa mulia itu julukan, saudara. Kemudian setelah satu bulan, ibu Nabi SAW bersama Nabi Muhammad SAW ada di kota Madinah, di Bani Najjar. Diajak pulang sama ibu Nabi ke Mekah. Dalam riwayat Abu Nu'aim, Nabi SAW menceritakan ada seorang daripada Yahudi kok mondar-mandir ngelihat Nabi. Dilihat dari muka, dilihat dari samping, muter terus ini orang. Akhirnya orang ini enggak senang tanya, "Mas muka ya ulam, siapa nama kamu wahai anak?" Dibilang Ahmad. Langsung dibuka punggungnya Nabi. Dilihat di situ ada khatamun nubuah, tanda akhir kenabian. Maka orang menyatakan, "Wah, ini nabi hadir ummah, ini bakal menjadi nabi umat ini." Dia ngomong sama saudaranya, "Ini loh yang di kitab Taurat, ya ini anak ini persis ini sifatnya." Udah jadi rasan-rasan, akhirnya ibunya takut, khawatir, diajak cepat-cepat kembali ke Mekah, keluar dari kota Madinah, karena orang-orang Yahudi sudah banyak ingin mengenal Nabi Muhammad, dan mereka orang yang hasud, mereka orang-orang yang sakit hati. Sampai di tengah jalan di daerah Abwa, ibunya Nabi ini pulang dalam keadaan sakit, saudara. Di tengah jalan sakit ibunya Rasulullah. Sampai di daerah Abwa, ternyata meninggal ibunya Nabi Muhammad. Daerah Abwa itu kota atau daerah antara Mekah dengan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Dan dikuburkan di situ. Ini sejarah yang berbicara. Mereka mengingkari, enggak ada kuburannya ibu Nabi. Ini sejarah yang berbicara, enggak baca sejarah sih orang. Tapi ada riwayat, ada pendapat, dikubur di situ dulu, kemudian setelah itu dipindahkan dari kuburan itu ke Hajun. Hajun itu di Mekah, kuburannya Siti Khadijah di Hajun sana. Di Hajun, daerah Hajun, dekat kota Mekah situ. Umurnya masih 20 tahun ibunya Nabi SAW saat itu. Masya Allah. Jadi Nabi sudah yatim piatu umur 6 tahun, saudara. Gak ada ayah, lahir udah gak kenal ayahnya. Kemudian 6 tahun ditinggal ibunya, meninggal dunia di tengah jalan lagi. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Ummi Sama'ah binti Abi Rahm, dari Abi Rahm, dari ibunya Sama'ah tadi itu, dia menceritakan, "Aku hadir waktu Siti Aminah bintu Wahab sakit, yang dia sampai akhirnya meninggal. Nabi Muhammad waktu itu ada di atas ibunya, berdiri ngelihat ibunya begitu. Dan Nabi tinggi orangnya. Ya. Artinya waktu itu sudah mulai kelihatan tinggi begitu ya. Bukan tinggi gitu ya, kelihatan mulai sudah besar gitu, gede. Umur beliau 5 tahun sampai 6 tahun gitu. Ibunya ini melihat Nabi langsung spontan membuat syair. Sambil melihat Rasulullah sambil berkata begini, ini bukti bahwa ibunya Nabi itu beriman." Ini diriwayat Abu Nu'aim. "Barakallahu baraka fika Allahu min ghulam. Yabna alladhi min haumatil himam naja bi'aunil malikil min'am. Fudi ghadat ad-darbi bisiham. Semoga Allah memberkahimu sebagai anak wahai putra Abdullah yang selamat daripada kepungan kematian. dengan pertolongan Allah Sang Maharaja lagi Maha Pemberi Nikmat, yang ditebus pada pagi hari setelah pengundian dengan panah. Bimi atim min ibilin siwam sawam in sahha ma absartu fil manam, dengan 100 ekor unta yang tinggi jika benar apa yang aku lihat dalam mimpi. Ini ceritanya Sayyidina Abdul Muthalib ini nadar gitu loh. Nadar anaknya tadi ini untuk dikurban, cucunya nanti ini kalau laki akan dibuat kurban seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Lahir laki beneran. Kalau Nabi Ismail disembelih diganti oleh Allah SWT dengan seekor kambing. Melihat Nabi ini sudah nadar, Sayyidina Abdul Muthalib bingung. Akhirnya ini dikatakan dikepung dengan kematian, dibuatkan undian untuk tebusan. Undiannya itu dimasukkan ke Ka'bah. Sebetulnya sudah pernah diceritakan ini dulu ya. Sudah pernah diceritakan dulu dari itu. Sampai akhirnya dalam undian tadi itu bisa ditebus dengan 100 unta. Akhirnya untuk melaksanakan nadarnya, Sayyid Abdul Muthalib memotong 100 unta. Karena itu Nabi SAW disebut Ibnu Dzabihatain, anak daripada dua orang kurban. Ini kan Abdullah itu, bukan Nabi ya. Abdullah yang dinadari untuk disembelih itu adalah Abdullah oleh Sayyid Abdul Muthalib. Ya. Karena itu dikatakan kalau bapaknya mati mulai kecil disembelih, ya berarti enggak ada nabi. Karena itu Nabi dikatakan selamat daripada kepungan kematian karena bapaknya sudah ditebus oleh Sayyid Abdul Muthalib dengan 100 unta. In sahha ma absartu fil manam fa anta mab'utsun ilal anam min indi dzil jalali wal ikram. Jika benar apa yang aku lihat dalam mimpi, kata ibunya Nabi kepada Nabi Muhammad ini waktu sakit ini, maka engkau akan diutus sebagai Rasul Allah kepada seluruh manusia. Seorang Rasul yang diutus oleh Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Belum jadi Nabi ini sudah beriman, ibunya Nabi kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibunya ini mimpi. Waktu hamilnya Nabi, mimpi berkali-kali didatangi oleh para anbiya. Mereka tadi itu mewasiatkan kepada ibunya Nabi akan kelahiran Nabi akhir zaman. Kalau memang benar mimpiku, kamu akan menjadi Rasul Allah yang akan diutus di umat ini. Dia yakin dalam itu. Tub'ath fil hilli wa fil haram. Tuf'ad bitahkiki wal islam. Engkau akan diutus pada mereka yang ada di tanah halal maupun tanah haram, di Mekah maupun di luar Mekah. Engkau akan diutus untuk menjelaskan kebenaran dan Islam. Masih dikatakan mati kafir. Ini ucapan siapa nih? Baik. Dina abikal barri Ibrahim fallahu anhaka anil asnam, yaitu agama ayahmu atau kakekmu yang patuh Nabi Ibrahim, maka Allah akan melarangmu dari mengagungkan berhala-berhala. Kamu akan diutus sebagai Rasul baik kepada manusia yang di haram maupun di luar haram, dan kamu membawa agama Islam, agama datukmu Ibrahim, dan Allah akan mencegah kamu daripada penyembahan berhala. Tuh lihat. An la tuwaliha ma'al gham. Allah melarang kamu untuk mengagung berhala daripada berhala yang sudah diagung-agungkan bersama orang-orang kaum musyrik. Tuh. Masih ada kira-kira keraguan tentang keislaman daripada atau ketauhidan daripada ayah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya teruskan dulu ini ceritanya. Kemudian ibu ummi, ibu Sama'ah tadi itu binti Abi Rahm bercerita, aku mendengar suara rintian jin ketika ibunya meninggal. Berkata Aminah, nih perkataannya seorang ibu Nabi yang dituduh mati kafir nih. Dengarkan baik-baik, bagaimana ini pembicaraannya? Hikmah, saudara. Kullu hayyin mayyit. Setiap orang yang hidup pasti mati. Kullu jadidin bal. Setiap yang baru pasti akan menjadi usang. Kullu kabirin yafna. Semua orang yang merasa besar pasti akan tiada nanti sama sekali. Wa dzikri bagin, tapi sebutanku akan terus menerus ada. Ceritaku akan terus menerus ada. Wa qad taraktu khairan, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhran, dan aku telah melahirkan anak yang suci. Karena itu enggak ada yang akan melupakan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama zaman, sepanjang zaman, saudara. Setiap menyebut nama Muhammad pasti ingat siapa ayah dan ibunya, pasti. Selalu dikenang, selalu disebut. Kenapa? Karena melahirkan seorang suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah melakukan banyak kebaikan, saudara. Akhirnya si yang cerita sama A tadi ini menyatakan, aku mendengarkan rintihan jin. Jin menangis, merintih. Ini jin merintih. Apa rintihan jin tadi itu? Nabkil fatatal barratal aminah dhatal jamil jamalil affatal razinah. Kami menangisi seorang wanita pemudi yang berbakti yang bernama Aminah. Pemilik kecantikan, pemilik penjagaan diri dan kehormatan. Ibunya Nabi ini cantik. Ibunya Nabi ini afifah. Bukan yang suka SMS-an atau nyapa laki-laki. Seorang yang solihah. Ibunya Nabi itu adalah seorang yang terhormat. Zawjati Abdillahi wal Garinah. Umma Nabiyillah Dissakinah. Istri dan pasangan hidup Abdullah. Kata jin tadi ini, aku menangisi seorang perempuan yang solihah nih. Seorang perempuan yang terhormat, yang meninggal dunia. Istri daripada Sayyid Abdullah. Ibu Nabiullah, pemilik segala ketenangan, kemantapan hati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa sahibul mimbar bil Madinah sarat lada hufratiha rahina. Beliau akan menjadi pemilik mimbar di kota Madinah. Dan jadilah ia Aminah kini tinggal dalam kuburnya. Masya Allah. Jin pun menghormati kepada ibu Nabi. Kok ada ya orang yang tidak menghargai ibunya Nabi dengan bangganya mengkafir-kafirkan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Zargani, menukil daripada kalamnya Imam Suyuti, setelah disebutkan bed-bed ini, kata Imam Suyuti, hadzal qaul minha sharih fi anna muwahhidah. Ini ucapan menjelaskan benar-benar bahwa istrinya Rasulullah bukan orang yang syirik. Ibunya Nabi bukan orang yang syirik, tapi adalah orang yang mengimani tauhid. Kenapa? Anda lihat bagaimana menyebutkan dina Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Dia menyebutkan ba'ats ibnihi, akan diutusnya anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam. Bagaimana Allah melindunginya, dinyatakan Allah melindunginya daripada penyembahan berhala, dilarang anaknya tadi itu jangan sampai nyembah berhala atau kumpul dengan orang-orang syirik, syirik yang mengagungkan berhala. Anda lihat, kira-kira ada enggak tauhid seperti ini? Ada tauhid apa syirik model begini nih? Ya ini inti daripada tauhid, saudara. Ya ini inti daripada tauhid. Wah, kalau kita bahas panjang lebar nih, enggak apa-apa. Kita panjangkan dan lebarkan memang, supaya kita enggak ikut-ikutan. Ya, supaya kita enggak ikut-ikutan. Kaum Asy'ariyah, saudara, dan jumhur Syafi'iyah menetapkan bahwa manusia yang wafat pada masa fatrah sebelum diutusnya Nabi Muhammad termasuk golongan yang selamat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Mereka mengimani agamanya Nabi Ibrahim. Karena jauh antara Nabi Ibrahim dengan kehidupan mereka, mereka banyak enggak tahu bagaimana ajaran sebenarnya. Nah, ini dimaafkan. Sampai diutusnya rasul. Orang tua Nabi wafat sebelum diutus sebagai rasul. Abahnya wafat sebelum lahir, ibunya wafat umur 6 tahun Nabi. Berarti mereka termasuk ahli fatrah enggak? Belum diutuskan Nabi, berarti selamat dong dari azab. Kok masuk neraka? Hah? Kemudian tidak ada satupun keterangan yang jelas bahwa mereka pernah berbuat kesyirikan. Ada keterangan bahwa abahnya Nabi sujud kepada berhala atau ibunya Nabi? Enggak. Yang ada justru yang menerangkan ketauhidan mereka. Enggak ada satupun riwayat. Bahkan Imam Fakhrur Razi mengatakan bukan hanya kedua orang tua Nabi yang selamat, saudara, akan tetapi seluruh datuknya Nabi sampai Nabi Adam selamat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, "Alladzi yaraka hina taqum wa tagallubaka fis sajidin." Allah yang melihat kamu wahai Muhammad ketika kamu berdiri untuk sholat. Dan Allah melihat pula perubahan gerak badan kamu di antara orang-orang yang sujud. Saudara, apa yang dimaksud dengan perubahan gerak kamu? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat wataghallubaka fis sujud fis sajidin, perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud, adalah perpindahan cahaya Nabi dari sulbi seorang ayah yang ahli sujud ke rahim seorang ibu yang ahli sujud kepada Allah sampai beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Dan itu ada dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, Zadul Masir, Ruhul Ma'ani. Tidak ada keraguan lagi bahwa ayah dan ibunya Nabi itu adalah orang Muslim. Imam Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, hati-hati nih, malus ini, betul-betul mewarning nih, hati-hati. Ketika berbicara mengenai ayat wataghallubaka fis sajidin, beliau berkata apa, saudara? Wastadalla bil ayah ala iman abawaihi sallallahu alaihi wasallam kama dhaba ilaihi katsirun min ajillati ahli sunnah wa ana akhsha al-kufra ala man yagul fihima radiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, aku menjadikan ayat ini sebagai dalil atas keimanan kedua orang tua Nabi, sebagaimana yang dinyatakan oleh banyak tokoh Ahlussunnah, dan aku khawatir menjadi kufur orang yang mengatakan kekafiran kedua orang tua Nabi. Semoga Allah merahmati kedua orang tua Rasulullah. Jadi bagaimana itu Azar ayahnya Nabi Ibrahim? Bagaimana Azar ayahnya Nabi Ibrahim? Di Al-Quran kan disebut wa idgala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidu asnaman alihah, kan itu kan berarti kakeknya Nabi sama Nabi Adam katanya ahli tauhid. Tapi Allah menceritakan, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Dinyatakan oleh sebagian mufassirin, sebagian orang ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan abihi bapaknya dalam ayat ini di atas, bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi ayah yang mengasuh. Akan tetapi ayah asuhnya, yang dia itu adalah pamannya, saudaranya ayahnya Nabi Ibrahim. Adapun ayahnya Nabi Ibrahim bernama Taroh. Dalam sejarah itu Taroh. Coba dengarkan bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tahu siapa datuknya Nabi itu kan Nabi kan. Nabi menyatakan apa? Lam azal ungol min aslabi tahirin ila arhamit tahirat, kata Nabi. Aku selalu berpindah dari sulbi-sulbi laki-laki ayah-ayah yang suci menuju rahim-rahim perempuan yang suci pula. Riwayat Abu Nu'aim. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwa kakek dan nenek moyang beliau adalah orang-orang yang suci. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang musyrik. Kenapa? Orang-orang musyrik itu disebutkan dalam Al-Quran najis, bukan suci, bukan tahirin atau tahirat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hei orang-orang beriman, orang-orang musyrik itu adalah najis. Karena itu kalau Anda baca dalam tafsir kabir dalam Ruhul Ma'ani akan jelas itu semuanya. Di antara isyarat mengenai iman kakek moyang Rasulullah, hadis Nabi juga, dengarkan baik-baik. Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih. Siapa yang memilih? Yang memilih siapa? Allah ya. Pilihan Allah kan berarti. Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail. Orang hebat tuh Kinana. Dan memilih Quraisy dari Kinana. Quraisy itu hebat. Dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Dan memilih aku daripada Bani Hashim. Pilihan, pilihan, pilihan, pilihan. Sampai akhirnya yang terhebat, yang terpilih Muhammad Rasulullah. Tentu yang dijadikan pilihan Allah adalah orang yang beriman dong. Masa Allah memilih orang kafir? Yang benar aja, salah pilih Tuhan berarti. Tidak mungkin Allah memilih orang-orang musyrik, bukan orang-orang beriman. Orang musyrik menjadi pilihan Allah, bukan orang beriman. Gak bisa. Hadis yang lain. Hadis ini riwayat Muslim, sahih. Riwayat lain. Lamma khalaqallahu al-khalqa ikhtara al-Arab. Thumma ikhtara min al-Arab Quraisyan. Thumma ikhtara Quraisyan. Thumma ikhtara min Quraisyin Bani Hashim. Thumma ikhtarani min Bani Hashim. Fa ana khirah min khirah. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah memilih Arab, suku pilihan. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Arab. Kemudian Allah memilih Bani Hashim, dari Quraisy, kemudian Allah memilih aku dari Bani Hashim. Dengarkan Nabi menyatakan, maka aku adalah yang terpilih dari yang terpilih, yang baik dari yang baik, yang pilihan dari pilihan. Nabi adalah inti daripada segala-galanya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana ada hadis riwayat Muslim? Hah? Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang Arabi. Beliau didatangi oleh seseorang berkata, "Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayahku ya Rasul?" "Ghala finnar, ayahmu di neraka." Falamma ghafa, ketika orang itu sudah berpaling, dipanggil lagi sama Nabi. "Ghala inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis Muslim. Dan buat Muslim juga, ketika Nabi ziarah kepada ibunya, diizinkan untuk ziarah tapi tidak diizinkan untuk berdoa. Gimana dua hadis ini? Bagaimana kita menanggapi dua hadis ini yang sering dilontarkan kepada orang yang dengan bangganya mengkafirkan ayah dan ibu Nabi? Besok akan kita bahas, saudara. Nah, tapi yang jelas, pendapat yang demikian ini adalah pendapat yang picik. Ya? Pendapat yang picik. Pendapat rendahan. Membuktikan kurangnya cintanya kepada Nabi. Membuktikan bahwa dirinya adalah merasa lebih hebat daripada Nabi. Nanti akan kita akan bahas bagaimana kita akan komentari masalah hadis ini. Esok hari hadirin majelis, dengarkan itu radio Suara Nabawi supaya tahu bagaimana kita benar-benar menghargai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ini semuanya, poin yang harus kita pahami dari cerita tadi, saudara, Allah ini ingin membuktikan bahwa Muhammad Rasulullah ini adalah kader ilahi 100%. Bukan karena pendidikan daripada seorang guru, bukan karena madrasah, bukan karena kutu buku, bukan karena turunan orang yang kaya. Allah buktikan, ini anak yatim mulai bayi, ini anak ditinggal ibunya mulai 6 tahun, ini anak hidupnya bukan dalam bergelimang dalam kekayaan, ini anak bukan karena belajar, ini anak tidak mengerti menulis, ini anak tidak mengerti membaca, ini anak tidak pernah belajar dengan satu guru pun, tapi bagaimana akan menjadi manusia yang sempurna, yang bahasanya mengalahkan daripada seluruh ahli bahasa ada di zaman itu, yang ilmunya mengalahkan daripada segala orang yang alim ada di zaman itu, yang akhlaknya lebih baik daripada segala makhluk yang ada di atas bumi ini semuanya. Siapa yang ngajari akhlak? Bapaknya meninggal, gak ada, ibunya gak ada. Siapa yang ngajari akhlaknya? Nabi. Langsung Tuhannya. Siapa ngajari ilmunya? Langsung Tuhannya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Tuhanku dengan pendidikan yang baik. Ilmunya siapa ngajari? Langsung wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah yang ngasih ilmu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu udahlah. Bagi orang-orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, Anda rugi. Ini orang adalah manusia yang paling hebat. Karena itu kenali, baca sejarahnya, cintai, agungi, hormati, jadikan idolamu, ikuti semua jejaknya, semua yang dinisbatkan kepada dia, jadikan yang termulia bagi kamu. Ibunya Nabi, hormati. Ayahnya Nabi, hormati. Kakek-kakeknya Nabi, hormati. keluarganya Nabi, hormati. Istrinya Nabi, hormati. Sahabatnya Nabi, hormati. Turunannya Nabi, hormati. Umatnya Nabi, hormati. Semua yang disifatkan kepada Nabi, muliakan. Maka kamu akan menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan pecinta Rasulullah sejati, dan mudah-mudahan insyaallah kita dapat barokahnya Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Nanti saudara, sebelum kita baca mada-mada ya Ramadan, ada satu qasidah yang nanti akan kita baca. Dan diingat-ingat, qasidahnya itu nanti Layalil Gadri Udi fi Saudi, ya. Layalil Gadri Udi fi Saudi, bukan Saudi ya, bukan ya. Layalil Gadri, wahai malam-malam Lailatul Qadar, kembalilah kamu di dalam keberuntungan keberuntunganku. Kembali lagi, jangan Lailatul Qadar datang setiap tahunnya kita dalam lupa kepada Allah, tapi dalam keadaan kita beruntung, dalam keadaan kita khatmul Quran, dalam keadaan kita ibadah, dalam keadaan itikaf. Wa sallallahu ala miskil khitami. Saya ulangi ya, Layalil Qadri Udi fi Saudi wa sallallahu ala miskil khitami. Layalil Qadri Udi fi Saudi wa sallallahu ala miskil khitami.